Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfawna wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan, kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk kepada bab yang ke-57, yaitu babu maja'a fillaw. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya akan larangan mengucapkan kalimat lau atau seandainya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab terkait dengan bab yang beliau susun di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau pada matan Kitab Tauhid, Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab membawakan hadis yang mulia ini, beliau langsung memulainya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Dan ini adalah potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang awal hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min ad dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'u ila akhir. Penjelasan dari hadis ini anda ambil dari kitab Qaul Mufid dan I'anatul Mustafid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu al qawiyyu, mu'min yang kuat, ay dijelaskan oleh Sesol Seimin, ay mu'min yang kuat fi imanihi, itu mu'min yang kuat imannya, wama yaktadihu imanahu, dan mukmin yang kuat apa-apa yang terkandung di dalam keimanannya. Fa fi imanihi, mukmin yang kuat keimanannya, dan yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah sesuatu yang mengakar di dalam hati dari keyakinan as-shadiq yang jujur, yang tidak dihinggapi rasa keraguan sedikit pun. Mukmin yang kuat imannya, yang menancap di dalam hatinya keyakinan yang jujur, yang tidak tercampuri sedikit pun rasa keraguan di dalam hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fima yaqtadihi, dan maksud dari dan apa-apa yang dikandung dari keimanan, yaitu al-amalus salih, dari amalan-amalan salih yang menunjukkan kuatnya keimanan yang ada pada dirinya, dari jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan, wa hal yudkhalu fi dzalika quwwatul badan, apakah dimasukkan di dalam hadis ini termasuk pula kuatnya badan, al mu'minu al qawiyyu, mukmin yang kuat, apakah masuk juga di sini adalah kuat badannya? Al jawab, kata beliau, jawabnya adalah la yudkhalu fi dzalika quwwatul badan. Secara asal kuat badan ini tidak masuk ke dalam sabda Rasulullah, al-mu'minu al-qawiyyu. Ya, secara asal tidak masuk. Karena al-qawiyyu ini adalah na'at dari mu'min. Al-mu'min adalah mausubnya, yang disifatinya. Al-qawiyyu na'at yang kembali kepada orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Jadi secara asal kuatnya badan ini tidak dimasukkan ke dalam hadis ini. Yang dimaksud al-mu'minu al-qawiyyu, mu'min yang kuat, secara asal adalah mu'min yang kuat keimanannya. Dan hal-hal yang merupakan kandungan dari keimanan berupa amal soleh. Adapun kuatnya badan secara asal tidak masuk ke dalam hadis ini. Illa kata beliau, kecuali idza kana fi quwwati badanihi ma yazidu imanahu au yazidu ma yaktadihi, kecuali apabila kuatnya badan seseorang itu menambah keimanan yang ada pada dirinya atau menambah sesuatu yang merupakan kandungan dari keimanan. Ya, jadi kuatnya badan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gunakan untuk kebaikan, maka baik kekuatan badan tersebut, tapi sebaliknya apabila kekuatan badan itu digunakan untuk kejelekan, maka jeleklah. Jadi secara asal bahwasanya mukmin yang kuat di sini adalah kuat imannya dan kuat apa-apa yang merupakan sesuatu yang menjadi kandungan dari keimanan. Tidak masuk di dalamnya kuatnya badan, kecuali kuatnya badan itu menambahkan pada diri seseorang ya keimanan dan apa-apa yang menjadi kandungan dari keimanan. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Itu mukmin yang lemah keimanannya dan apa-apa yang dikandung dari keimanannya. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabu ilallah. Hal ini menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah. Ya, sesuatu saya mengatakan hada fihi itsbatul mahabbah lillah. Ya, bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda wa fi kulli khair. Dan bagi keduanya, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang dhaif, kulluhum fihi khair. Ya, pada mereka di dalamnya ada kebaikan dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah pun baik, karena masih ada keimanan pada dirinya. Akan tetapi mukmin yang kuat itu khairuhu, kebaikannya lebih. Kenapa? Karena kebaikan yang dimiliki oleh orang mukmin yang kuat itu mutaaddi. Ini berdampak kepada yang lainnya. Kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang kuat keimanannya, ya, dia bersemangat di dalam mengamalkan apa yang Allah amalkan, apa yang Allah perintahkan, di antaranya adalah berdakwah. Maka kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang kuat ini, kebaikannya bisa berdampak kepada yang lainnya. Adapun orang mukmin yang lemah keimanannya, maka kebaikannya ini hanya qasirun, terbatas ala nafsihi, atas dirinya. Tidak berdampak kepada orang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian di dalam sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Maknanya adalah badlu jahdi linaili ma yanfa'u min amri dunya awid min amri din awid dunya. Kerahkanlah kemampuan anda untuk memperoleh apa-apa yang bermanfaat bagi anda, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama. Ambillah segala sebab yang dengannya anda akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Wasta'in billah. Akan tetapi ingat, janganlah kalian bersandar kepada kemampuan yang kalian miliki. Janganlah kalian bersandar kepada sebab yang kalian miliki. Akan tetapi minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya manusia, betapapun kuatnya dia, Betapapun banyak sebab yang dia miliki, akan tetapi dia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebab-sebab yang dia miliki, semangat yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, inilah hal-hal tersebut tidaklah akan bermanfaat kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis yang mulia ini, Rasulullah menggabungkan dua perkara, yaitu fi'lul sabab ma'al isti'anati billahi ta'ala. Yaitu mengambil suatu sebab disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hakikat dari tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyandarkan hatinya kepada Allah. Dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang dia lakukan. Dan disertai dengan pengambilan suatu sebab. Wala ta'jizanna, dan janganlah kalian bersikap lemah. Al-ajazu maknaha al-kaslu. Al-ajazu di sini maknanya adalah malas. Ya, bersikap lemah di sini adalah seorang yang hatinya malas. Bukan badannya yang lemah, bukan. Ya, karena seseorang kalau badannya lemah, la yu'akhadhu, tidaklah dia dipertanggungjawabkan atas badan yang lemah yang dia miliki. Li'ana laisa bi ikhtiyarihi. Karena kalau badan lemah, seseorang lemah badannya, ini bukan pilihannya. Akan tapi yang dimaksud bersikap lemah di sini adalah dia malas. Ya. Orangnya malas, padahal badannya kuat, tapi keinginannya rendah. Wa hadha huwa al-manhiyu anhu. Dan yang seperti ini hukumnya adalah dilarang. Karena seorang muslim, kalau dia bermalas-malasan, padahal dia memiliki badan yang kuat, maka akan terluput baginya kebaikan yang sangat, sangat banyak. Ya, majlis taklim dekat dengan rumahnya. Berjalan sebentar saja, insya Allah dia mampu. Akan tetapi karena dia malas, ya dia malas, bukan badannya yang lemah, tapi malas orangnya, akhirnya terluput bagi dia kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia selalu berlindung kepada Allah dari memiliki sifat malas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa in asabaka syai'un," apabila sesuatu menimpa kalian, sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak inginkan terjadi menimpa diri kalian, setelah kalian bersemangat di dalam mengambil segala sebab yang bisa memberikan manfaat bagi diri kalian, baik dunia maupun akhirat kalian, dan setelah kalian pun beristianah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, dan meninggalkan rasa malas dalam diri kalian, tatkala seseorang sudah mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun telah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyandarkan hal tersebut kepada dirinya, dan dia juga telah meninggalkan rasa malas, dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan ya sesuatu yang dengannya menyebabkan dia ya mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, baik dunia pun akhirat, akan tetapi Allah mentakdirkan sesuatu yang lain. Ternyata apa yang dia inginkan ini tidak dia dapatkan. Ya. Maka yang seperti ini, ya, yang ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebaiknya bagi seorang hamba, sewajibnya bagi seorang hamba tatkala dia dalam kondisi yang seperti ini, dia sudah merasa mengambil sebab-sebabnya, dia sudah meminta tolong kepada Allah, dan dia bersemangat meninggalkan rasa malas, akan tapi Allah mentakdirkan sesuatu yang lain yang tidak sesuai yang dengan dia inginkan, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, hal ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Allah mentakdirkan sesuatu, pasti diiringi dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang kita inginkan, bisa jadi itu adalah hal yang terbaik bagi diri kita, baik dunia kita maupun agama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan hal tersebut pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Tatkala seorang sudah mengambil sebab, dia sudah meminta tolong kepada Allah, dia tinggalkan rasa malas yang ada pada dirinya, kok ternyata apa yang dia inginkan tidak dapat, bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Ya, karena Allah Maha tahu, mungkin kalau seandainya dia diberikan apa yang dia inginkan, bisa jadi dengan sebab itu dia memperoleh kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmahnya tidak memberikan apa yang dia inginkan karena suatu hikmah. Karena bisa jadi apa-apa yang kita benci, sesuatu itu sesungguhnya sesuatu itu adalah lebih baik bagi kita dan sebaliknya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali sesuatu yang kalian benci itu sebenarnya lebih baik bagi kalian, dan sebaliknya sesuatu yang kalian cintai itu sebenarnya adalah lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Maka kalau kita dalam kondisi seperti ini, fala takul, maka janganlah kita mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan hal itu, tentu akan terjadi ini dan itu. Aimananya lah, janganlah kalian kembalikan hal tersebut kepada kekurangan yang ada pada diri kalian. Ya, janganlah kalian kembalikan hal tersebut kepada kekurangan yang ada pada diri kalian, sehingga dia mengatakan lau ani fa'altu kada, coba tadi saya melakukan ini dan itu, coba saya tidak melakukan ini dan itu, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Berarti dia mengembalikan kepada dirinya. Ya, walakin kul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Akan tetapi katakanlah, kembalikanlah hal tersebut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mencegah hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah hal tersebut pasti ada hikmahnya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang demikian itu, pasti ada hikmah di balik semua itu, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ilahnya, sebabnya kenapa kita tidak mulai mengatakan lau anni, seandainya saya melakukan ini dan itu. Beliau mengatakan fa innal lau, karena kalimat lau, perkataan lau, taftahu amala syaitan, itu membuka amalan syaitan. Yakni maksudnya, apabila engkau kembalikan hal tersebut kepada selain dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak kembalikan hal tersebut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan masuk kepada diri kalian, sehingga syaitan akan menanamkan rasa was-was kepada kalian, sehingga kalian menjadi gelisah, ya, kalian menjadi cemas, risih, sedih, dan yang semisalnya. Akan tapi kalau kita mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu syaitan. Kalau kita tertimpa suatu musibah, kemudian kita mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'ala, maka tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk kepada hati-hati kita, untuk membisikkan rasa was-was, resah, gelisah, dan yang semisalnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini yang diambil dari kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah wajibnya beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana beriman terhadap takdir ini termasuk dari rukun iman yang keenam yang wajib bagi seseorang untuk mengimaninya. Insyaallah nanti setelah ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan takdir. Kemudian yang kedua, wajibnya meninggalkan perkataan seandainya tatkala tertimpa musibah atau sesuatu yang kita benci. Ya, karena perkataan lau seandainya ini bisa menyebabkan syaitan masuk kepada hati kita, sehingga membisikkan rasa was-was kepada diri kita. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ketiga adalah fihi al-hathu ala fi'lil asbab. Dalam hadis tersebut ada dorongan bagi kita untuk mengambil segala sebab, mengambil sebab-sebab. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah kalian di dalam mengambil apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Kemudian di dalamnya juga terdapat larangan untuk bersandar kepada sebab, dan wajibnya kita beristianah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini ada larangan untuk memiliki sifat malas, al-kaslu, malas, dan juga tidak mau mengambil sebab. Ya, tidak mau mengambil suatu sebab. Ya, kemudian di dalamnya ada keutamaan tentang fadlu mu'min, keutamaan orang yang beriman secara umum, dan yang paling utama adalah mu'min yang kuat. Ya, ini lebih utama daripada mu'min yang lemah keimanannya. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan sifat mahaba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke-59. Kita lompat ke bab yang ke-59 karena 58 sudah kita jelaskan tentang larangan mencaci maki angin. Bab yang ke-59 itu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yakuluna hallana minal amri min syai'in, kul innal amra kullahu lillah. Al-ayah, itu surah Al-Imran, ayat 154. Wa qawluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath, ayat 6. Adhanina billahi dhannas saw, alaihim da'iratus saw, al-ayah. Pada bab yang mulia ini, hanya ada dua poin yang kita akan jelaskan, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, dan maksud Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab membawakan bab ini dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat yang disampaikan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid dan juga kitab I'anatul Mustafid. Di dalam kitab Tamhid dikatakan, yang ditulis oleh Syekh Al-Usy, beliau mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatil kamal. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Walahu ta'ala af'alul hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan yang diiringi dengan hikmah. Wa af'alul adli, dan perbuatan-perbuatan yang diiringi dengan keadilan. Wa af'alul rahmah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang diiringi dengan kasih sayang Allah dan kebaikan. Fahuwa subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna di dalam nama-namanya, sempurna di dalam sifat-sifatnya, dan sempurna di dalam rububiyahnya. Dan di antara bentuk kesempurnaan Allah di dalam rububiyah, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam asma-asmanya, nama-namanya, annahu la yaf'alu syai'a illa li hikmah. Jadi di antara bentuk kesempurnaan Allah di dalam rububiyah, di antara bentuk kesempurnaan Allah di dalam sifat-sifatnya, di antara bentuk kesempurnaan Allah di dalam nama-namanya adalah tidaklah Allah melakukan sesuatu illa li hikmatin baligah, kecuali diiringi dengan hikmah al-baligah. Ya, wal hikmah, dan maksud dari al-hikmah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan suatu perkara itu pada tempatnya yang sesuai dengan tujuan yang terpuji. Kalau adil, ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hikmah, adil plus. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang memiliki tujuan yang terpuji. Yang hal ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu, menimpakan sesuatu kepada manusia, tentu sesuatu tersebut diiringi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, beliau mengatakan, falihada, oleh karena itu, ya, wajib li kamalihi ta'ala, wajib akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah memiliki sifat yang sempurna, baik sempurna di dalam rububiyahnya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam nama-namanya, yang diantara bentuk kesempurnaan dalam hal tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu kecuali diiringi dengan hikmahnya. Pasti ada tujuan yang mulia, maka tidak boleh bagi kita untuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa-apa yang Allah timpakan pada diri kita. Ya, tidak boleh bagi kita untuk memberi ada pada diri kita prasangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menimpakan sesuatu pada kita, wajib bagi kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah melakukan sesuatu yang hal tersebut menimpa diri kita dari takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, kecuali di baliknya ada hikmah, ada tujuan yang mulia, yang wajib bagi kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka, dan tidak boleh bagi kita untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana suudzonnya orang-orang jahiliyah yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini terkait dengan suudzonnya orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Adapun penjelasan dari Sesali Al-Fawzan, ya, tatkala beliau menjelaskan dari bab yang mulia ini, beliau mengatakan bahwasanya muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghendaki di dalam bab ini at-tanbihu ala wujubi husni dhani billahi ta'ala. Tanbih, penekanan akan wajibnya bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat menafikan keimanan seseorang. Baik menafikan aslu tauhid, ya, maupun menafikan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan bahwasanya seorang hamba yang dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana suudzonnya orang-orang jahiliyah, alladhi huwa munafin li asli tauhid, yang ini bisa menafikan aslu tauhid. Kapan bisa menafikan aslu tauhid? Jika suudzon yang dia lakukan, berburuk sangka yang dia lakukan ini ada unsur mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada unsur mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau menafikan aslu tauhid, ini berarti bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kapan suudzon kepada Allah atas perbuatan-perbuatan Allah ini bisa menafikan aslu tauhid pada diri seseorang? Jika dalam suudzon yang dia lakukan ini ada unsur apa? Mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Adapun menafikan likamali tauhid, yang dia menafikan kesempurnaan tauhid, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, adalah jika dia tidak sampai menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampai menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal ini dapat menafikan kesempurnaan tauhid, menafikan aslu tauhid yang ada pada diri seseorang. Kita bahas poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat, yaitu surah Al-Imran ayat 154 dan surah Al-Fath ayat 6. Di dalam surat Al-Imran 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dhannal jahiliyah, seperti prasangka yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in, yang mana mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan, ya, dalam urusan ini. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 6, Allah berfirman, "Adh-dhanina billahi dhannas-sau." Mereka, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. alaihim da'iratus sau, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Dijelaskan bahwasanya dua ayat yang mulia ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan peperangan Uhud, yang pada peperangan Uhud menimpa kepada kaum muslimin kekalahan. Kemudian orang-orang munafik mereka berkata dengan perkataan yang jelek. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Mereka menyangka bahwasanya urusannya itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lenyap, binasa. Dan juga mereka menyangka bahwasanya apa-apa yang menimpa mereka ini adalah bukan takdir Allah dan hikmah Allah. Fafusira hadza adh-dhan, maka prasangkaan buruk ini ditafsirkan oleh para ulama biingkaril hikmah, yaitu dengan mengingkari hikmah, prasangka buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa ingkaril qadar, dan juga mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, wa ingkari ayyutimallahu amra rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan agama Rasulullah di atas seluruh agama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab dari matan yang beliau jelaskan di sini, ya, perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwasanya ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Kalau kita simpulkan, ada tiga tafsiran di antara bentuk-bentuk buruk sangkanya orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin, yaitu ditafsirkan dengan ingkarul hikmah yang pertama, dan yang kedua ditafsirkan dengan mengingkari takdir, dan yang ketiga ditafsirkan dengan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan agamanya Rasulullah di atas seluruh agama. Dijelaskan bahwasanya fi dzalika tsalatsa tafasir, bahwasanya dari tiga tafsiran ini, yaitu mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya adalah merupakan bentuk kekufuran dan kesesatan. Faman ankara hikmatullahi taala, barang siapa yang mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yukfaru, maka sesungguhnya dia dikufurkan, dikafirkan, dia dikafirkan. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah di dalam ayat yang mulia, hakimin khabir, Allah disifati dengan hakim al-khabir, hakimin alim. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat hikmah. Maka barang siapa yang dia mengingkari hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, orang yang dia mengingkari takdir, wahada aidun kufrun billah, dan ini juga adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beriman terhadap takdir ini termasuk salah satu bentuk, ya, salah satu rukun 6 dari keimanan. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman kecuali dia mengimani seluruh rukun iman yang 6. Salah satunya saja dia ingkari, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran yang ketiga dari bentuk su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan menampakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun kufur. Kenapa? Karena mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan untuknya agama Islam walaupun orang-orang musyrikin ini benci. Ya. Ini penjelasan yang dapat kita jelaskan terkait dengan bab yang mulia ini. Adapun faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat yang disampaikan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, yang pertama bahwasanya husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah adalah merupakan wajibun min wajibati tauhid, kewajiban dari kewajiban-kewajiban tauhid. Dan sebaliknya yang kedua, bahwasanya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, in yunafi tauhid, dapat menafikan tauhid, au yunafi kamalahu, atau dapat menafikan kesempurnaannya. Sesoleh Al-Fawzan menjelaskan, ya, yunafi asluhu aslahu idza zada wa kathura wastamarra. Hal ini bisa menafikan aslu tauhid apabila su'udzon ini bertambah dan banyak dan senantiasa. Dan juga bisa menafikan kesempurnaan tauhid idza kana syai'an 'aridan au syai'an khafifan au khatiran fi nafsi faqat wa la yatakallamu bihi bi lisanihi. Jika su'udzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang mungkin terpetik di dalam hati kita, atau sesuatu yang ringan yang atau terpetik dalam hati kita yang kita tidak mengucapkannya, ya, wala yatakallamu bihi bi lisanihi, hanya terpetik, tiba-tiba terpetik perasaan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak ucapkan ucapan tersebut, tapi juga kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, maka yang seperti ini yang menafikan kesempurnaan tauhid. Amma intakallama bihi bi lisanihi, ya, adapun jika diucapkan su'udzon tersebut dengan lisannya, fa innahu yakunu munafiyan litauhid, maka yang seperti ini bisa menafikan tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adalah menetapkan hikmah Allah, hikmah atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sesuatu kecuali diiringi dengan hikmahnya yang mulia. Kemudian yang kelima, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti terrealisasi, ya, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya. Apa-apa yang Allah janjikan, bahwasanya Allah menjanjikan kepada nabinya akan menampakkan agama Islam ini, maka Allah akan tepati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liyudhhirahu ala dini kullihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama Islam atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin ini benci. Dan hal ini terbukti, ya, bahwasanya agama Islam sampai sekarang ini tersebar ke penjuru dunia. Hal ini menunjukkan bahwasanya janji Allah adalah janji yang benar. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke-60. Babu maja'a fi munkaril qadar. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya berupa ancaman yang sangat keras, fi mungkaril qadar, bagi orang yang mengingkari takdir. Bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Pada bab yang mulia ini, bab yang sangat penting yang harus kita pelajari, ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari al-qadar atau takdir, yang ini juga ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang tingkatan maratib al-qadar, tingkatan-tingkatan takdir, yang ini juga ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang keempat adalah tentang tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir. Ini insyaAllah anda ambil dari kitab Qawlu Mufid. Kemudian poin yang kelima adalah tentang hukum mengingkari qadar atau takdir. Ini an'am dari kitab I'anatul Mustafid. Dan yang keenam, yang terakhir adalah buah beriman terhadap takdir. Ini an'am dari kitab Qaulul Mufid. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadabab di kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, ya, hadal bab, bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid, untuk menjelaskan bahwasanya beriman terhadap takdir minal imani birububiyatillahi ta'ala. Beriman terhadap takdir ini termasuk dari beriman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia mengingkari qadar, man angkara al-qadar, barang siapa yang seorang dia mengingkari takdir, faqad asyraka fi tauhidir rububiyah, maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Maka beriman terhadap takdir termasuk beriman terhadap tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dia tidak beriman terhadap takdir, berarti dia tidak beriman terhadap tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masyia dan iroda Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan penciptaan. Yang ini terkait dengan tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengingkari takdir, ya, dia mengingkari berarti mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kehendak Allah, mengingkari keilmuan Allah, mengingkari bahwasanya segala sesuatu telah Allah ciptakan. Yang hal ini terkait dengan tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang intinya bahwasanya mengingkari beriman terhadap takdir ini termasuk dari bentuk berimannya kita kepada tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengingkari takdir hakikatnya telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua adalah makna dari Al-Qadar. Al-Qadar, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan Al-Qadaru huwa, Qadar adalah ihatatullahi ta'ala bil asyai, peliputan Allah ta'ala terhadap segala sesuatu, wa ilmuhu biha qabla kauniha, dan keilmuan Allah terhadap segala sesuatu tersebut sebelum terjadinya, dan keilmuan Allah terhadap segala sesuatu tersebut sebelum terjadinya, thumma kitabatuhu fil lauhil mahfud, kemudian Allah tulis segala sesuatu tersebut di lauhil mahfud. Inilah yang dimaksud dengan qadar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Anda ulangi sekali lagi, yaitu peliputan Allah. Jadi Allah benar-benar meliputi, ya, segala sesuatu dan keilmuan Allah terhadap segala sesuatu tersebut sebelum terjadinya. Kemudian Allah menulis segala sesuatu tersebut di lauhil mahfud. Kemudian beliau mengatakan فَكُلُّ مَا يَقُوْ فِي هَذَا الْكَوْنِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي إِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَزَالِ وَفِيمَا كَتَبَهُ فِي اللَّهِ الْمَحْفُوظِ. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, maka semuanya masuk di dalam keilmuan Allah yang azali yang telah lalu. Segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, semuanya ini masuk ke dalam keilmuan Allah yang azali. Dan telah tercatat semuanya di lauhil mahfud. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya. Dan tidaklah apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, ya, baik di bumi, musibah-musibah tersebut, dan juga tidaklah pada diri-diri kalian, musibah yang menimpa diri dari kalian, illa fi kitab, yakni fil lauhil mahfud. Kecuali semuanya sudah berada di dalam Al-Kitab, yang Allah tulis di lauhil mahfud, min qabli anna bara'aha. Yakni maknanya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Nah, segala sesuatu di muka bumi ini sebelum terciptanya ini semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya anna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha kataba maqadiral asya'i fil Lauhul Mahfuz." Ya sesungguhnya Allah telah menulis segala takdir di Lauhul Mahfuz. Qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Ya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Wa kana arsu 'alal ma, dan pada saat itu arsnya Allah sudah berada di atas air. Jadi pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz itu semuanya tercatat sebelum Allah menciptakan 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan terkait masalah takdir yang intinya adalah peliputan Allah terhadap segala sesuatu dan keilmuan Allah terhadap segala sesuatu tersebut sebelum terjadinya. Kemudian Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, poin yang sangat penting, yaitu tentang maratib qadar. Yang orang-orang, sebagian orang yang tersesat di dalam memahami takdir, karena mereka tidak mengimani ya salah satu dari maratib takdir yang wajib diimani bagi setiap orang. Di sini dikatakan di dalam kitab Qawlul Mufid, al-imanu bil qada'i atau i'anatul mustafid. Dikatakan al-imanu bil qada wal qadar, beriman terhadap qada dan qadar, ini mengandung 4 maratib yang wajib diimani seluruhnya. Wajib diimani seluruhnya. Salah satu diingkari maka kafir. Maratib, tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama al-martabatu al-ula, tingkatan yang pertama terkait masalah takdir adalah al-imanu bi ilmillahi al-azali. Itu beriman terhadap ilmu Allah yang telah lalu atas segala sesuatu. Jadi maratib takdir yang pertama itu adalah al-ilmu. Ada empat maratib. Maratib yang pertama apa? Al-ilmu. Maratib yang kedua adalah al-kitabah. Maratib yang ketiga adalah al-iradah wal-masyi'ah. Maratib yang keempat adalah al-khalqu. Maratib yang pertama al-ilmu, pengilmuan Allah Subhanahu wa taala. Maratib tingkatan yang kedua setelah Allah mengilmui ya takdir yang Allah akan tetapkan, kemudian maratib yang kedua adalah al-kitabah, penulisan takdir. Kemudian maratib yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-masyi'ah wal iradah, kehendak. Kemudian tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Kita jelaskan satu persatu, yaitu maratib yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya, maknanya adalah kita mengilmui ya akan keilmuan Allah yang azali bikuli syai'in, atas segala sesuatu. Mengimani akan keilmuan Allah yang telah lalu atas segala sesuatu. Dan di antara bentuk keilmuan Allah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini, wa annahu, keilmuan Allah, bentuk keilmuan Allah yang harus kita imani, bentuk keilmuan Allah yang harus kita imani, wa annahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Keilmuan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana. Allah mengetahui ma kana, sesuatu yang telah terjadi. Ma kana fi'il madi, ma kana, sesuatu yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan Allah pun mengetahui sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Yakunu fi'il mudhari, yang menunjukkan sedang atau akan. Wa ma lam yakun, dan juga Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Jadi Allah mengilmui sesuatu yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang sedang dan akan terjadi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi. Dan yang lebih hebatnya lagi, keilmuan Allah adalah Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi, laukana kaifa yakun. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha mengilmui. Jadi anak ulangi sekali lagi, keilmuan Allah yang menunjukkan akan kesempurnaan keilmuan Allah adalah yang pertama, Allah mengilmui sesuatu yang telah terjadi. Yang kedua, Allah mengilmui sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Yang ketiga, Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi. Yang keempat, Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya, seandainya terjadi, maka Allah Maha mengilmuinya. Paham gak maksudnya? Seperti misalnya, tatkala kita membahas kalimat lau, ya di sana ada ucapan kalimat lau yang disukai, yaitu jika seseorang dia ya berandai-andai untuk melakukan sesuatu yang baik, dan juga ada kalimat lau yang dilarang jika dia berandai-andai dengan sesuatu yang apa, sesuatu yang buruk. Ya sebagaimana hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya mengatakan yang maknanya bahwasanya dunia ini Allah ciptakan untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan memiliki harta. Yang kedua orang yang berilmu tapi enggak punya harta. Yang ketiga orang yang punya harta tapi enggak punya ilmu. Dan yang keempat orang yang tidak memiliki ilmu dan harta. Orang yang pertama yang dia memiliki ilmu dan harta, dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, dia tidak memiliki harta, tapi dia memiliki ilmu. Sehingga dia berangan-angan, "Lau anna li malan la amiltuhu bi amalin fulan." Seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti amalan si fulan. Terjadi enggak kira-kira si fulan ini punya harta? Tidak. Tidak terjadi. Tapi Allah Maha tahu. Seandainya terjadi, benar-benar si fulan ini punya harta, Allah tahu pasti dia akan melakukan apa yang dia angan-angankan. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah tahu. Makanya Rasulullah bersabda, fa huwa bi niyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa. Ya, maka pahalanya ini sama. Maka tidak semua orang yang berangan-angan baik ini mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada juga orang yang berangan-angan namun tatkala punya uang nyatanya dia tidak lakukan. Ya, banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi Allah Maha tahu benar tidaknya angan-angan yang kita lakukan. Kullu dzalika, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'alallahi yasir." Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah ya'lamu, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dhalika fi kitab, semua hal tersebut berada di dalam Al-Kitab, yaitu kitab yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, pada ayat yang mulia ini menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga menetapkan Al-Kitabah, yaitu penulisan takdir. Maka Syaikh Al-Fauzan mengatakan, maka beriman bahwasanya Allah alimun bi kulli syai'in, mengilmui segala sesuatu, la budda minhu, adalah wajib. Ya. Wa man jahada ilmallahi fa huwa kafir. Maka barang siapa yang dia mengingkari keilmuan Allah, maka dia kafir. Ya sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah Mu'tazilah yang gulat, yang paling gulu di antara mereka sebagaimana insyaallah nanti kita akan jelaskan adalah mereka mengingkari keilmuan Allah. Ya, orang-orang Qadariyah Mu'tazilah Qadariyah yang paling gulu di antara mereka, mereka memiliki keyakinan ya bahwasanya tidaklah Allah mengetahui sesuatu ya kecuali sesuatu tersebut sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah enggak tahu. Apa yang akan kita lakukan 5 menit kemudian Allah enggak tahu menurut orang-orang yang gulu, qadariyah yang paling gulu. Ya, qadariyah ada dua. Yang paling gulu adalah yang dia menolak takdir, menolak keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tidaklah Allah mengetahui sesuatu kecuali sesuatu tersebut sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah enggak tahu. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang paling gulu. Maka orang yang mengingkari keilmuan Allah fahuwa kafir, maka adalah hukumnya dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Penulisan. Maknanya adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah menulis segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka barang siapa yang dia mengingkari al-kitabah fi Lauhul Mahfuz lam yakun mu'minan billahi wa lam yakun mu'minan bil qadar. Maka barang siapa yang dia mengingkari penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, maka dia berarti tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman terhadap takdir. Adapun dalil tentang Al-Kitabah ini sudah kita jelaskan tadi, sudah kita bawakan dari ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat 70. Adapun dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab di sini, An Ubadah bin Shamit, dari Ubadah bin Shamit, yaitu sahabat yang mulia, yang termasuk dari orang-orang yang paling awal masuk ke dalam Islam, annahu qala libnihi, bahwasanya dia berkata kepada anaknya, yaitu Al-Walid ibnu Ubadah bin Shamit. Nama anaknya adalah Al-Walid ibnu Ubadah ibnu Shamit. Yang mana Al-Walid ini, anaknya Ubadah bin Shamit, pernah berkata kepada ayah andanya, ini ketika menjelang wafatnya Ubadah bin Shamit, beliau berkata, Al-Walid qala lahu ibnuhu Al-Walid. Berkata Al-Walid kepada Ubadah bin Shamit, ya abati ausini, wahai bapakku, berilah aku waksiat. Maka berkatalah Ubadah bin Shamit, ya, dudukkanlah aku. Maka didudukkanlah beliau, diduduki beliau. Kemudian beliau membawakan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan manisnya keimanan. Ini kata beliau, kamu tidak akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, sampai kamu mengetahui bahwa apa-apa yang menimpamu niscaya tidak akan terluput bagimu. Sesuatu yang Allah takdirkan menimpa diri kamu, maka tidak akan terluput bagimu. Dan sebaliknya, sesuatu yang Allah takdirkan terluput bagi kamu, maka tidak akan menimpa dirimu. Kenapa orang yang seperti ini bisa merasakan manisnya keimanan? Karena dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia hatinya akan menjadi tenang, dadanya menjadi lapang. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia yakin ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmah di dalamnya. Dan tatkala dia juga mendapatkan nikmat, dia tidak akan senang dengan senang yang terlalu, yang melampaui batas. Karena orang yang seperti ini memahami ya bahwasanya takdir, bahwasanya musibah dan nikmat yang termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah ujian. Nikmat dan musibah yang Allah takdirkan menimpa diri kita ini hakikatnya adalah ujian bagi kita. Tinggal bagaimana sikap kita di dalam menghadapi keduanya, yang dengannya kita memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, sikap yang benar adalah bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita bersabar. Ya, kita bersabar, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada diri kita. Maka orang yang beriman terhadap takdir akan lapang dadanya. Dapat musibah dia bersabar. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dapat nikmat dia bersyukur. Dia gunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Faqala, maka pena tersebut mengatakan, Rabbi, wa madha aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka Allah pun berfirman kepada qalam tersebut, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'ah. Tulislah segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Segala sesuatu tertulis, Allah tulis. Ya, sampai tempat duduk kita di neraka atau di surga, sudah Allah tulis. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sungguh telah ditulis tempat duduknya, tempat duduk dia, apakah di surga, dan tempat duduknya apakah dia di neraka. Jadi tempat duduk kita ya akhi, masya Allah, ini sudah tertulis. Apakah di Lauhul Mahfudz, apakah kita termasuk dari penduduk surga ataukah kita termasuk dari penduduk neraka? Para sahabat tatkala mendengarkan hadis yang mulia ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nad'u al-amal wa nattakil, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kita meninggalkan amal saja dan bersandar kepada catatan takdir? Ya, kenapa kita capek-capek beramal? Kalau sudah ditakdirkan surga, ya surga. Kalau sudah takdirkan neraka, sudah capek-capek beramal, masuk neraka. Sudah kita tinggalkan amal saja ya Rasulullah. Ya boleh enggak? Dan kita bersandar kepada takdir saja. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu, beramalah kalian, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu." Segala sesuatu itu sudah dimudahkan sesuai dengan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Ya akhi, bahwasanya takdir yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti diiringi dengan hikmah. Dan di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan sebab dan juga menciptakan akibat. Tatkala seseorang itu ditakdirkan masuk ke dalam surga, pasti sebelumnya didahului oleh sebab-sebab yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, tatkala seseorang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, pasti didahului oleh sebab-sebab yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sementara kita ini enggak tahu takdir kita itu di mana. Apakah kita ditakdirkan di surga atau di neraka. Tapi kita tahu. Tahu sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Tahu sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Sehingga tugas kita ini adalah berusaha mengambil sebab-sebab yang dengannya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang masing-masing sudah dimudahkan. Kalau dia dimudahkan, kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dia ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka Allah pasti akan mudahkan dia untuk beramal amalan ahlu surga dan sebaliknya. Maka kita, tugas kita sebagai seorang manusia yang kita diberikan ikhtiar, pilihan dan kudrah kemampuan, ya, adalah kita berusaha untuk mengambil segala sebab-sebab yang dengan sebab itulah kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari keimanan yang benar dan dari amal-amal saleh. Inilah sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, memiliki keimanan as-shadiq yang benar dan melakukan amalan-amalan yang saleh. Dan kita pun menjauhi segala sebab-sebab yang bisa memasukkan diri kita ke dalam neraka dari memiliki keimanan-keimanan yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyelisih Islam dan menjauhi segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Ini sudah jam 17 lewat 17, jam 5 lewat 17 ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.